Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la khala wa la quwwata illa billah ma ba'in. Kita lanjutkan baca beberapa hadis terkait dengan masalah salat Jumat. Qala al-imam al-hafidh Abdul Qani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, babu salatul Jumat. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di atasnya, beliau takbir dan orang-orang di belakang juga takbir. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Thumma rafa'. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku'. Fa nazala al-qahqara hatta sajada fi asli mimbar. Kemudian turun dalam keadaan sambil mundur. Qahqara mundur tetap menghadap kiblat hingga beliau sujud di tepat di bawah mimbar. Tsumma 'ada hatta faraqa min ahli salatihi. Kemudian setelah sujud beliau naik lagi, ya, melakukan gerakan salat lainnya. Terus dilakukan demikian sampai akhir salatnya. Tsumma akbara an-nas wa qala ayyuhan nas innama sana'tu hadza litatammu bi wa lita'lamu salati. Ayyuhan nas, aku melakukan ini agar kalian mengikuti aku dan kalian mengetahui tata cara sholatku. Wafi lafzin salli alaiha thumma qabbara alaiha thumma raka'a huwa alaiha thumma nazal qahqara. Beliau sholat di atasnya, kemudian takbir di atasnya, jadi ada yang berada di mimbar. Kemudian turun dalam ruku dalam keadaan beliau atas mimbar, setelah itu beliau turun sambil mundur. Qanahiman rahimakumullah, hadis ini yang terpenting terkait dengan masalah masyru'iyah ittikhadil mimbar di khutbah di Jumat. Itu intinya. Disyaratkannya membuat mimbar untuk khutbah Jumat. Khutbah di atas mimbar ketika khutbah Jumat. Itu yang paling penting terkait masalah sholat Jumat. Yang kedua dari hadis ini menunjukkan ta'lim sholat bil fi'il. Selain dengan ta'lim dengan ucapan, Rasulullah pun memberikan ta'lim dengan perbuatan. Sengaja beliau sholat di atas, agar para sahabat yang mengikuti beliau mengetahui tata cara sholat beliau. Yang ketiga terpenting juga dari hadis ini menunjukkan seorang ketika ada hajat harus mundur dari tempat sholatnya, maka dia tidak boleh membelakangi kiblat. Karena istiqbalul kiblah itu rukun min arkanis sholat. Istiqbalul kiblah, ya, menghadap kiblat itu rukun sholat. Tidak boleh dia bergerak membelakangi kiblat. Batal sholatnya kalau dia membelakangi kiblat dengan seluruh badannya. Sehingga di sini, ketika turun Rasulullah SAW, turun dalam keadaan mundur. Ya, tetap menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaum al-jum'ah. Rasulullah membaca dalam salat subuh di hari Jumat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah wa ahla ta'ala al-insan. Ini jelas disunnahkan dalam salat subuh membaca dua surat ini. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa minkumul jum'ata falyaktasil. Barang siapa yang datang di antara kalian ke salat Jumat, hendaknya dia mandi. Mandi di salat Jumat. Yang pertama, ini dalil di antara dalil para ulama kita yang menyatakan wajibnya mandi untuk salat Jumat. Yang kedua, mandi itu lisalah, bukan lilyaum. Saya ulangi, mandi itu karena mau datang salat Jumat, bukan karena hari Jumat. Artinya ketika seorang ada uzur, iya, dia tidak datang salat Jumat, tidak disyaratkan mandi. Karena mandi itu untuk salat. Man jaa minkum Jum'ah, barang siapa di antara kalian datang untuk salat Jumat, falik tasyir. Ya, mandi itu lisalah, karena hendak mau salat Jumat, bukan karena harinya, tapi karena mau salat Jumat. Itu yang dibahas oleh kita dalam kitab fikih. Mandi itu untuk salat. Sebenarnya tidak salat tidak disyaratkan untuk mandi Jumat. Allah rahimahullahu ta'ala wa anhu qala, kada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulus. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat dengan dua kali khutbah, dalam keadaan berdiri dan beliau menyalinginya dengan duduk. Tiga sunnah terkait dengan khutbah. Yang pertama, khutbah disunnahkan khutbah Jumat dalam keadaan berdiri. Iya, khutbah Jumat disunnahkan dalam keadaan berdiri. Hukumnya sunnah. Artinya kalau seandainya dia seorang imam, seorang khatib, sakit, kemudian khutbah dalam keadaan duduk, sah khutbahnya. Tapi yang sunnah adalah dalam keadaan berdiri. Yang kedua, khutbah Jum'ah itu khutbatan. Khutbah Jum'ah itu ada dua khutbah. Dan yang ketiga, disunnahkan untuk duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, disunnahkan duduk di antara dua khutbah. Wa rahimahullahu ta'ala, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, jala rajulun wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubun nasa yawm al-jum'ah. Datang seorang dalam keadaan Nabi sedang khutbah di hari Jumat. Wa qala, salaita ya fulan, apakah engkau telah salat? Maksudnya salat tahiyatul masjid. Maksudnya salat tahiyatul masjid. Rasulullah dalam keadaan khutbah menegur seorang sahabat yang dalam satu riwayat ini katakan beliau langsung melihat, langsung duduk. Kenapa Rasulullah menegur? Karena beliau lihat langsung duduk. Maka Rasul menyatakan, salat itu ya fulan, apa engkau telah salat tahiyatul masjid ya fulan? Qala la. Qala, qum farka' rak'atain. Kata Rasulullah SAW, berdirilah, bangkit, farka' rak'atain, salatlah dua rak'at tahiyatul masjid. Wa bi riwayatin fasalli rak'atain. Di sini ikhwan rahiman rahimakumullah menunjukkan bahwasanya tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah, bahkan sebagian menyatakan hukumnya wajib. Saya ulangi, sebagian bahkan menyatakan hukumnya wajib. Dari mana? Di sini Rasulullah SAW menyuruh dia untuk salat tahiyatul masjid dalam keadaan sedang khutbah. Padahal sama'ul khutbah hukumnya wajib. Mendengar khutbah itu hukumnya wajib. Ya, tapi Rasulullah SAW menyuruhnya untuk meninggalkan khutbah Jumat, mendengar khutbah Jumat untuk salat tahiyatul masjid. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyuruh sesuatu, ya, meninggalkan yang wajib untuk sesuatu yang tidak wajib. Sehingga sebagian menyatakan tahiyatul masjid hukumnya wajib dan jumhur menyatakan sunnah muakkadah. Yang kedua, seorang yang terlanjur duduk, datang ke masjid, ya, kalau baru sebentar teringat atau diingatkan, maka tetap dibolehkan tahiyatul masjid. Ini penting, ikhwan rahimah rahimahumullah, salat dzatul asbab. Saya ulangi, salat yang dzatul asbab. Salat yang ada sebabnya. Kalau sebabnya telah luput, maka tidak disyaratkan lagi. Seorang melakukan tahiyatul masjid dengan sebab masuk masjid. Kalau dia sudah lama duduknya di masjid, baru ingat, maka sudah luput. Tidak ada kesempatan lagi tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu syaratkan ketika masuk masjid. Salat sunnah wudu, dua rakaat badal wudu, itu ketika selesai wudu, dua rakaat. Kalau sudah lama wudunya, tidak ada. Disunnahkan sunnah badal wudu. Salat dzatul asbab, itu kalau sudah lewat waktunya, sebabnya lama, tidak disyaratkan lagi. Ya, tapi di sini, karena baru sesaat, baru duduk sebentar, ya Rasulullah menyuruhnya bangun. Kalau baru sesaat, sebentar, tetap dibolehkan, ya bangkit, kemudian sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga yang perlu diingatkan juga, ya, terkait dengan masalah ini, para ulama dalam kitab-kitab fikih mengingatkan, ya, Di antara kesalahan yang ada juga ada ketika salat Jumat, yaitu sebagai kaum muslimin, mereka ketika azan berdiri, tidak salat tahiyatul masjid. Ketika imam khutbah baru kemudian salat tahiyatul masjid. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah keliru. Kenapa? Karena mendengarkan azan, menjawab azan hukumnya sunnah. Adapun mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Maka yang disyaratkan ketika azan dia segera, enggak masalah dia salat tahiyatul masjid agar ketika khutbahnya imam sudah siap mendengarkan khutbahnya imam. Di antara keliruan yang ada kata Syekh Al-Albani rahimahullah, sebagai muslimin datang di hari Jumat pas sedang azan mereka malah berdiri mendengarkan azan sampai selesai, imam naik mimbar baru tahiyatul masjid. Ini keliru. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Adapun menjawab azan hukumnya sunnah. Jangan dia kalahkan yang wajib dengan yang sunnah. Tahiyatul masjid dalam keadaan azan muadzin agar ketika khutbah mulai dia mendengarkan khutbah. Wallahu a'lam.